Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri Mahat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan dari al-usul min ilmil usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah al-Uthaymin rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab baru, yaitu al-mufti wal-mustafti, pemberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Di sini Syekh Ibn Uthaymin mendefinisikan mufti dengan al-mukhbir, orang yang memberitakan tentang hukum syar'i. Kalau pakai definisi yang beliau bawakan ini, tidak disyaratkan dalam fatwa harus diawali dengan pertanyaan. Maka boleh jadi ada yang tanya, kemudian seorang ahli ilmi memberitahukan apa hukum syar'i dalam pertanyaan tersebut, ataupun ada penjelasan yang tiba-tiba muncul dari seorang ulama tentang hukum satu masalah. Dua-duanya berarti bisa disebut fatwa berdasarkan definisi ini. Nah, definisi yang lebih populer dan yang lebih pas bahasanya, yang namanya fatwa adalah memberitakan hukum syar'i satu permasalahan setelah adanya pertanyaan. Kemudian wal mustafti huwa as-sa'il an hukmin syar'iyyin, adalah orang yang bertanya tentang satu hukum syar'i. Syarat-syarat fatwa. Yushtaratu, disyaratkan untuk bolehnya berfatwa ada sejumlah syarat, di antaranya yang pertama adalah mufti tersebut arifan, mengetahui hukum secara yakin atau sangkaan kuat. Wa illa, jika dia tidak memiliki hal ini, wajib alihi tawakuf, maka wajib baginya diam dan tidak memberikan penjelasan. Kemudian ayat tasawwur, memiliki gambaran pertanyaan terhadap pertanyaan dengan gambaran yang sempurna. Liatama, karena supaya memiliki kemampuan menal hukmu alaih, untuk menetapkan hukum tentangnya. Menimbang kaidah dan ungkapan yang mengatakan innal hukma ala syai' far'un an tasawwurihi, bahasanya hukum tentang sesuatu adalah cabang dari gambaran dan persepsi tentangnya. Maka jika persepsinya salah, maka salah. Ketika misalnya ditanyakan apa hukum laki-laki memakai cincin emas putih, orang yang punya tasawur bahasanya emas putih itu emas, maka jika si orang yang ditanyai itu tasawur tentang emas putih adalah emas, ya maka dia akan mengharamkannya. Haram laki-laki memakai emas. Dia akan bawakan dalil begini, begini, begini. Lain hanya jika orang yang diberi pertanyaan mengerti bahasanya emas putih itu secara unsur dan senyawa atau apa namanya, itu tidak tergolong bahan tambang emas, maka nanti tentu jawabannya berbeda. Dan ketika misalnya seorang ditanyai contoh ekstrimnya, ketika orang ditanyai apa hukum emas hitam itu apa? Minyak bumi. Nanti kalau dikira emas hitam itu emas, maka tentu jawabannya berbeda ketika orang itu tahu bahasanya emas hitam itu minyak bumi. Itu yang dimaksud bahasanya al-hukm inal hukma ala syai' far'un an tasawwurih. Penilaian terhadap sesuatu itu turunan dari turunan dari gambaran tentang sesuatu. Oleh karena itu syarat penting orang itu bicara tentang satu masalah, dia harus punya tasawur yang lengkap tentang satu masalah, supaya tidak lucu jawabannya, supaya tidak lucu jawabannya. Jika tasawurnya keliru, maka hukum penilaiannya akan keliru, dan sebagian yang keliru tadi keliru plus lucu. Karena itu maka syarat pokok dia harus tahu tasawurnya, gambarannya, realitanya. Oleh karena itu ada ungkapan bahasanya orang yang paling banyak wawasannya atau yang harus punya wawasan yang paling banyak itu adalah faqih, ahli fikih. Dia harus punya banyak sekali wawasan di semua bidang. Ya, karena dia mendapatkan pertanyaan di bidang kedokteran, dia mendapatkan pertanyaan di bidang perbankan, dia mendapatkan pertanyaan di bidang dunia kerja, dia mendapatkan pertanyaan di dunia industri makanan, industri obat-obatan, semuanya ditanyakan apa hukumnya. Ya, maka faqih ini supaya bisa ngomong harus punya gambaran yang lengkap di semua bidang yang dia yang dia ditanya tentang masalah itu. Lain hanya dengan orang di bidang-bidang yang lain, orang yang bukan faqih. Biasa dia kemudian dokter ya cuma itu saja wawasannya. Dia ahli obat ya wawasannya itu. Namun faqih dia harus ngerti dunia kedokteran, ngerti dunia farmasi, dia ngerti dunia perdagangan, dunia peternakan, dunia macam-macam, dunia ekspor impor. Dia ditanya tentang masalah ekspor impor semuanya. Dia harus punya wawasan di semua itu. Kenapa? Karena ini inal hukma ala syai' far'un an tasawwurihi. Dan di antara hal yang penting berkenaan dengan hal ini adalah tidak terkecoh dengan istilah, tidak terkecoh dengan nama. Ya, tidak terkecoh dengan nama. Namun dicek lebih lanjut apa maksud dibalik nama. Ada roti namanya hotdog. Ada roti namanya hotdog. Maka jangan terkecoh di balik nama. Hot panas, dog anjing. Anjing panas, daging anjing anget-anget. Terus kemudian nanti apa hukum hotdog? Apa hukum makan hotdog? Karena terkecoh dengan nama, tasawurnya keliru. Hotdog, daging anjing anget-anget ya enggak boleh. Nah, dia bawakan dalil tentang yang bisa dia nilai bisa jadi dalil tentang hukum masalah ini. Oh, padahal ternyata sekedar nama. Yang ternyata realitanya tidak demikian. Sehingga oleh karena itu faida askala alaihi, jika dia belum jelas baginya makna perkataan mustafti, maka hendaklah dia bertanya padanya. Wa in kana yahtaj, jika dia perlu rincian, maka dia meminta rincian kepada penanya, atau dia sebutkan rincian dalam jawaban. Maka contohnya faida su'ila, jika dia ditanya animri'in tentang seorang halaka yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, anak perempuan, saudara laki-laki, paman, wa amin dan paman, wa syaqiq dan saudara kandung. Maka adalah dia tanya tentang al-akh, saudaranya mayit itu, apakah saudara seibu ataukah bukan. Atau solusinya dia memberikan rincian dalam jawaban. Fa'ingkan ali ummin, jika itu saudara seibu, maka tidak ada warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ya, karena dia tertutup oleh syaqiq, saudara kandung. Wal baqi ba'da fardil binti lil ammi. Atau itu am syaqiqnya itu. Itu harusnya tidak ada wawunya. Meninggalkan an bintin, anak perempuan, wa akhin, saudara laki-laki, wa amin syaqiqin, dan paman, dan paman sekandung. Maka adalah dia tanyakan tentang al-akh ini, apakah seibu ataukah tidak. Atau dia rinci dalam jawaban, jika akh saudaranya mayit ini sekandung, maka dia tidak mendapatkan warisan karena tertutup oleh anak perempuan. Walbaqi, dan yang menjadi sisa setelah jatah anak perempuan adalah untuk paman, dan satu anak perempuan jatahnya setengah. Kemudian sisanya itu setengah lagi untuk paman sebagai asobah, penerima sisa. Adapun al-akh tidak mendapatkan warisan karena mahjub, tertutup. Wa in kana li ghairi ummin, namun jika bukan seibu, artinya sekandung atau sebapak. Falbaqi ba'da fardil binti, maka yang jadi sisa setelah jatah untuk anak perempuan, satu anak perempuan yaitu setengah, lahu untuk saudara tersebut, saudara sekandung atau saudara sebapaknya mayit. Wala syai'a lil ammi, dan paman tidak dapat jatah apa-apa karena tertutup saudara sekandung atau sebapak. Kemudian syarat yang ketiga adalah hendaknya adalah seorang yang hatinya tenang, pikirannya tenang. Dia tamak karena supaya memiliki kemampuan memiliki gambaran dan persepsi tentang permasalahan, kemudian membawanya dan menerapkannya pada dalil-dalil syar'i. Maka tidak boleh memberikan fatwa saat pikirannya itu sibuk, sibuk dengan marah atau galau atau bosan alias jemu atau yang lain. Kemudian tentu memberi fatwa itu kadang wajib dan kadang tidak wajib. Menjawab pertanyaan orang yang bertanya kadang wajib dan kadang tidak wajib. Di sini disampaikan wajib dan disyaratkan wajibnya menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan itu wajib manakala terpenuhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, al-hadisah, peristiwa al-mas'ul anha yang ditanyakan itu wuku', sudah real terjadi. Fa'ilam takun wati'atan, jika belum terjadi maka tidak wajib dijawab karena belum ada kebutuhan mendesak. Dijawab boleh untuk bahan diskusi, dan tidak dijawab juga boleh. Illa ayakuna qasdu sa'il, kecuali jika maksud penanya adalah belajar. Maka dalam kondisi ini tidak boleh menyembunyikan ilmu, bahkan yujibu anhu, hendaklah dia jawab. Mata su'ila, kapan saja jika dia ditanya, bikuli halin apapun kondisinya. Kemudian yang kedua, orang yang ditanya tidak mengetahui keadaan si penanya, bahwasanya maksud dia adalah ta'annud, menyusah-nyusahkan diri, atau cari-cari jawaban yang ringan, atau mengadu pendapat ulama satu dengan yang lain, atau maksud-maksud jelek yang lain, ngetes, mencari-cari ketergelinciran. Fa'in ulima dhalika min hali sa'il, maka jika diketahui hal tersebut dari keadaan si penanya, maka tidak wajib menjawab. Dilihat dari teks pertanyaannya, maka kita tangkap bahasanya maksudnya adalah mengadu-adu. Ya, dia mengatakan, saat saya pernah bertanya pada Ustadz Fulan, begini-begini, jawabannya begini-begini, apa pendapat Ustadz? Ya, maka hendaknya dia jawab, jawaban saya, amalkanlah ya, jawaban yang sudah Anda dapatkan. Ya, sudah, tinggal praktek, Anda sudah bertanya, sudah dapat jawaban, ngapain jawab, bertanya kepada saya? Ya, karena dia maksudnya adalah darbu ara'il ulama ba'diha biba'din, ngadu ustaz, ngadu orang yang berilmu. Ya, maka itu diantara maksud yang jelek yang harus diwaspadai oleh orang yang ditanya dan memberikan sikap yang tepat ketika mendapatkan hal semacam ini. Yang ketiga, alaya taratab, tidak berdampak alal fatwa, memberikan fatwa dalam masalah tersebut tidaklah berdampak mahuwa aktsaru min hadaran, yang lebih banyak madaratnya. Ya, yang lebih banyak madaratnya. Fa in tartaba ala dzalika, jika berdampak madarat yang lebih banyak, wajib al-imsaku anha, maka wajib diam. Ya, wajib diam daf'an, dalam rangka mencegah yang lebih jelek mafsadahnya dengan mengambil yang lebih ringan. Ya, ada cerita salah satu ulama di Masjid Nabawi mendapatkan pertanyaan. Ya, pertanyaannya ketika itu zaman Raja Fahad, ya, apa hukum Raja Fahad motong jenggot? Ini apa hukum Raja Fahad motong? Apa hukum motong jenggot bagi Raja Fahad? Maka jawaban beliau, ya, hada sahibul fitnah. Ini orang yang mau cari masalah. Itu jawabannya. Ya, ini jawabannya. Tidak harus dijawab. Tidak harus dijawab. Yang jawabannya nanti hanya akan timbul mudharat yang lebih besar. Di catatan kaki disampaikan, dan di antara adab al-mufti, orang yang berfatwa tidak perlu berfatwa dalam satu masalah yang telah dicukupi oleh orang lain. Fatwa itu tidak harus semua orang berfatwa. Kalau sudah ada fatwa dan beredar, boleh saja orang mengatakan, ya, sudah ada yang lain yang menjawab, menjelaskan, silakan didengarkan jawaban beliau, disimak, ya, kemudian diamalkan. Ya, dalam fatwa tidak semua harus komentar. Kemudian tidak tergesa-gesa mengeluarkan fatwa, in ta'ayyanat alaihi, jika berfatwa adalah sebuah keniscayaan. Kalau di poin yang pertama, berfatwa bukanlah sebuah keniscayaan untuknya. Seandainya berfatwa itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan untuk dirinya, maka Anda harus bercepat-cepat mengeluarkan fatwa. Kemudian meminta saran kepada orang yang dia yakin agamanya dan ilmunya jika diperlukan. Ini misalnya kasus di dunia ekonomi, dunia perbankan, dunia kedokteran, ini apa maksudnya? Gimana realitanya? Ya, mau berfatwa tentang imunisasi, tentang vaksin, ya, tanya, minta saran dulu pada orang yang terpercaya, bisa ngasih info yang valid tentang hal tersebut. Ya. Kemudian hendaklah dia jaga rahasia manusia. Kemudian tawakuf no comment jika permasalahannya belum jelas. Kemudian yang keenam, ayat tahar al-haqqa, mencari kebenaran. Yang ini buktinya bisa jadi dia meralat fatwanya ketika mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kemudian menyebutkan dalil dia untuk fatwanya yang disampaikan. Namun ini adab yang tidak wajib. Menyebutkan dalil ini adab yang tidak wajib. Ini. tidak wajib dalam fatwa menyebutkan dalil. Ini tidak wajib dalam fatwa menyebutkan dalil, namun kondisional. Ada orang yang ketika kita sampaikan jawaban kemudian dalilnya, itu malah responnya, lalu kesimpulannya apa Zat? Lalu apa kesimpulannya? Ya, orang semacam ini berarti tidak layak untuk mendapatkan konsumsi dalil, ya kan? Sudah dijawab sebenarnya, dijawab bawakan dalil, gagah bawakan dalil jawabannya jadi hilang. Gagah bawakan dalil itu kalimat jawabannya itu jadi samar bagi dia, sehingga responnya kesimpulannya apa Ustaz? Boleh atau tidak boleh? Ha, kan dia ternyata butuhnya itu boleh atau tidak boleh. Nah, kemudian mayalzam al-mustafti, kewajiban orang yang bertanya. Kewajiban orang yang bertanya beberapa poin. Yang pertama, maksud dia bertanya adalah mencari kebenaran dan mengamalkannya. Bukan tatabuk rukhas, cari-cari pendapat yang ringan. Bukan pula membungkam mufti. Ini bukan pula untuk menjebak dia, ngetes dia ketika keliru kemudian dia ajukan satu kalimat yang membungkam si mufti. Atau maksud-maksud jelek yang lain. Kemudian yang kedua, tidaklah bertanya kecuali kepada orang yang dia yakin atau dia punya sangkaan kuat bahwasanya orang tersebut layak untuk ditanyai. Jangan sebagaimana banyak orang ketika masalah kesehatan, ya, ketika masalah komputernya rusak, dia hanya cari spesialisnya. Motornya rusak, mobilnya rusak, cari spesialisnya. Ya, masalah agama dia tanya pada sembarang orang. Dia tanyakan pada tetangganya, pada temannya, padahal dia ngerti bahasanya dia dengan temannya itu 11-12 dalam masalah agama. Oleh karena itu bertanya wajib kepada orang yang memang yakin atau memiliki sangkaan kuat, dia punya kelayakan untuk mendapatkan pertanyaan. Wayambari dan sepatutnya dia pilih authaqal muftin, orang yang paling terpercaya dari sejumlah orang yang layak berfatwa, yang paling terpercaya dari sisi ilmu dan dari sisi wara', dari sisi amalnya. Ketika banyak pilihan, maka adalah dia pilih mana yang paling mantap di hatinya dari sisi ilmu. Maka hendaknya orang ketika mau bertanya itu lihat-lihat pada siapa dia bertanya. Dia bertanya tentang masalah fikih, ya, maka pada dasarnya jangan tanyakan hal tersebut kepada orang yang spesialisnya akidah. Jangan yang kemudian ditanyakan pada orang yang spesialisnya tafsir. Ini penanya yang tidak cerdas. Cari yang memang spesialisnya fikih, dia fokus. Ya, dia belajarnya di situ, dia pengajiannya di situ, tema itu, ya, nulisnya ya seputar itu. Maka ini maka masalah fikih, ya, tanyakan pada orang semacam itu. Demikian juga ketika orang punya permasalahan tentang masalah akidah, maka jangan bertanya pada semua orang ketika banyak pilihan. Tanyakan pada orang yang memang spesialisnya di bidang akidah. Ya, belajarnya di bidang akidah, ngajar ngisi pengajiannya, kitab yang dikaji ya kitab akidah, kalau nulis masalah akidah. Kalau ceramah umum tema-temanya cenderung akidah, kemudian muter di situ. Oh, itu spesialisnya berarti. Itu spesialisnya. Maka tanyakan masalah akidah kepada orang semacam ini. Nah, ketika orang yang dia punya permasalahan tentang masalah fikih, yang spesialis fikih itu banyak, maka pilih awthaq al-muftin, yang paling terpercaya, yang paling thikoh di hatinya di antara yang tersedia dari sisi ilmunya dan dari sisi prakteknya, dari sisi takwanya. Wakil, dan ada yang berpendapat memilih yang terpercaya dalam masalah ini hukumnya wajib. Dan kewajiban yang ketiga, menggambarkan keadaan dengan gambaran yang jujur dan detail. Ya, kalau bertanya maka bertanya yang objektif, ceritanya yang lengkap. Semacam perkataan seorang penanya, kami naik perahu di tengah lautan, kami membawa sedikit air, jika kami berwudu kami haus, bolehkah kami berwudu pakai air laut? Sebagaimana pertanyaan sebagian sahabat. Lantas kemudian Nabi tanyakan, ya, al-bahru ya, at-tahuru ma'uhu wa hilu wa maitatuhu, air laut itu suci, silakan dipakai untuk berwudu. Kemudian ayat tanabah, perhatian apa yang disampaikan oleh mufti. Dia tidaklah pergi meninggalkan mufti kecuali setelah paham jawaban pertanyaannya tamaman 100%. Kemudian tentang istihad, pengertiannya, istihad dalam bahasa Arab artinya batul juhdi, mengerahkan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang berat. Maka kalau orang itu ngambil kerikil tidak disebut istihad, mindah kerikil tidak disebut istihad secara bahasa. Namun orang itu mindah dan geser batu besar dari satu tempat sampai berapa meter dari tempat itu, nah itu secara bahasa disebut istihad. Kemudian yang kedua adalah mengerahkan kesungguhan untuk memahami sebuah hukum syar'i. Sedangkan mustahid adalah orang yang mengerahkan kesungguhannya untuk kepentingan di atas. Syarat istihad, beristihad memiliki sejumlah syarat, di antaranya mengetahui dalil-dalil syar'i yang dia butuhkan dalam istihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Punya pengetahuan tentang hal yang berkenaan dengan sahihnya hadis dan dhaifnya, semacam pengetahuan tentang sanad, rijal atau perawi hadis dan yang lain. Mengetahui mana dalil yang menghapus dan yang dihapus. Kemudian mawaqi' hal-hal yang disepakati ulama sehingga tidak memberikan penilaian bimansukhin, ternyata dengan dalil yang sudah tidak berlaku, atau tidak memberikan pernyataan dan jawaban yang ternyata menyelisihi ijma'. Kemudian mengetahui di antara dalil faktor-faktor yang yakhtalifu bihi, yang karena faktor tersebut maka akan berbedalah hukum dan penilaian. Dia tahu takhsis, taqyid dan semacam itu, tujuannya supaya tidak memberikan penilaian dengan tidak memberikan hukum dan penilaian yang menyelisih hal di atas. Kemudian yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih yang berkenaan dengan dalalatil alfad, makna kata, mana am, mana khas, mutlak, muqayyad, mujmal dan mubayan dan semacam itu, supaya dia bisa menetapkan hukum dengan sesuai dengan tuntutan dalalah, tuntutan makna yang terkandung padanya. Ya, nomor 4 dan 5 bisa kita satukan, ya menguasai ilmu usul fikih, mengetahui masalah usul fikih. Kemudian yang keenam, ayakuna indahu kudrah, dia punya kemampuan, yatamakanu biha, yang dengannya dia mampu untuk melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya. dia punya kemampuan, artinya fikih dan istihad dan dalil itu telah meresap pada dirinya, sehingga dia bisa punya kemampuan. Oh, pertanyaan masalah ini, maka nyambungnya ke dalil ini, kaidahnya ini. Dan ini terwujud dengan banyak diskusi, terwujud dengan banyak menyimak bagaimanakah para ulama-ulama sebelumnya dan ulama-ulama di zamannya itu memberikan jawaban. Maka menyimaknya, kemudian menyimaknya, memperhatikannya, sangat membantu untuk terwujudnya hal ini yang disebut dengan sebutan malakah. Dia punya malakah istihad. Ini poin yang keenam, dia memiliki malakah istihad. Kemudian di catatan kaki satu, wa ala yastahida, dan supaya dia tidak beristihad dalam perkara yang menyelisihi nas. Kemudian kembali ke atas, dan istihad itu qad yatajazza, bisa jadi parsial. Fayakunu, maka boleh jadi ada istihad di satu bab ilmu atau di satu permasalahan. Catatan kaki dua, ini pendapat yang kuat dan dalam masalahnya terdapat perselisihan. Maka boleh jadi orang itu istihad itu bisa parsial. Ada orang yang mendalami masalah toharah, sehingga dia bisa sampai derajat bisa beristihad. Bentuknya adalah istihad tarjihi, menguatkan dan memilih di bab toharah. Di bab yang lain dia karena belum tuntas mengkaji, membahas dan meneliti sendiri, maka dia cuma ikut-ikutan saja atau taklid saja dengan ulama yang lain. Kemudian mayalzam al-mustahida, kewajiban mustahid. Yalzam al-mustahida, wajib bagi mustahid untuk mengerahkan kesungguhannya untuk mengetahui kebenaran, kemudian menetapkan hukum bima dhahara lahu, dengan apa yang nampak baginya. Dan jika ternyata asobah dia benar, untuknya dua pahala, pahala karena istihad dan pahala karena mencocoki kebenaran. Kenapa mencocoki kebenaran yang hakikatnya adalah taufik itu berpahala? Mencocoki kebenaran itu kan taufik dari Allah. Kenapa itu berpahala? Jawabannya di sini, li'anna fi isobatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena mencocoki kebenaran itu berarti menampakkan kebenaran dan mengamalkannya. Dan jika istihadnya keliru, maka untuknya satu pahala. Sedangkan kesalahannya, yaitu pahala istihad, sedangkan kesalahannya dimaafkan. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi SAW, jika seorang hakim itu menetapkan hukum dan sebelumnya dia beristihad, summa asobakum, dan hukumnya itu tepat, untuknya dua pahala. Dan jika dia menetapkan hukum dan sebelumnya dia beristihad keliru, maka untuknya satu pahala dan kelirunya dimaafkan. Dan kewajiban yang lain dari mustahid, yang pertama tadi berbicara sesuai dengan ilmunya, setelah mencurahkan kesungguhan dalam mengetahui kebenaran. Kemudian kewajiban yang lain adalah jika tidak jelas baginya hukum, wajib baginya untuk tawakuf. Wajaza at-taqlidu, dan boleh baginya taklid dalam kondisi ini, lidaruroti, karena kondisinya kondisi darurat. Catatan kaki empat, dan sebelum dia tawakuf, no komen dan taklid, wajib baginya untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Ingat firman Allah Ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Wahina idzin, maka dengan itu dia selamat dari dua hal, wallahul musta'an. Ini tadi disampaikan di atas, jika tidak jelas baginya hukum secara mandiri, secara mandiri dia tidak bisa menyimpulkan hukumnya. Maka wajib tawakuf. Dan ketika itu boleh baginya taklid. Ya, alasannya darurat, maka dia bisa sampaikan. Dalam masalah ini ada ulama yang lain yang memberikan jawaban demikian-demikian, silakan jika mau beramal dengan hal ini. Ya, boleh baginya. Jawabannya adalah kutipan mengikuti yang lain. Kemudian faedah, apakah setiap mustahid itu benar? Maka di sini dikatakan setiap mustahid itu benar, ucapan setiap mustahid itu benar adalah perkataan yang batil, karena kebenaran itu tunggal. Adapun ucapan ucapan mereka likuli mustahidin, setiap ulama yang beristihad itu nasib pun mendapatkan jatah dan bagian. Maka la tasihu, ungkapan ini tidaklah sah, tidaklah boleh secara kalau dimutlakkan tanpa ada rincian. Walakin tuhmal, akan tapi ungkapan ini dibawa ala anal mustahid, bahasa mustahid fima yajuzu, yang beristihad dalam perkara yang boleh dia beristihad di dalamnya secara syariat, lahu nasibun minal ajr, dia mendapatkan bagian dari pahala. Nah, kalau maknanya demikian maka benar. Maka ungkapan likuli mustahid nasib, setiap mustahid itu memiliki jatah. Jatah apa yang dimaksudkan? Jatah ganjaran beristihad, maka betul. Jika memang dia beristihad dalam ruang yang di situ memang ruang untuk beristihad. Kemudian perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang dalam ranah istihad, apakah setiap mustahid itu benar ataukah tidak, ataukah kebenaran itu satu. Apakah kebenaran itu satu, yang benar itu satu, apakah semuanya benar? Itu satu hal yang menjadi perselisihan di antara para ulama, ulama usul fikih. Dan ulama yang mengatakan setiap mustahid itu benar, itu juga ada sisinya, yaitu jika kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran metodologi, kebenaran metode. Maka benar di sini ada dua macam, benar metode ataukah benar metode dan produk. Produk hukum, metode mencari hukum dan produk hukum. Maka ungkapan setiap mustahid itu benar, jika maknanya adalah kebenaran metode, maka betul. Itu betul, tidak salah. Karena mustahid ini dia telah melakukan metode dan cara yang seharusnya dia lakukan. Dia telah menempuh metode dan cara yang harus dia tempuh. Maka dia tidak salah. Ini ruang untuk beristihad, dia melakukan kegiatan istihad, ya sudah, betul. Tapi jika yang dimaksudkan adalah kebenaran metode dan produk hukum, nah ini yang tidak pas. Karena produk hukum itu, kebenaran dalam perkenaan produk hukum dalam realitas senyatanya itu adalah tunggal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan summa akhto'a, kemudian dia keliru. Jadi ada yang keliru. Ya, meskipun ya, nah yang mana yang merupakan produk hukum yang benar dari tiga pendapat ulama yang ada, kita tidak bisa memastikannya. Kan ini masalahnya masalah istihad. Namun kita yakini dalam masalah ini yang merupakan bagian dari masalah agama, dan meskipun dia ada tiga pendapat dalam masalah ini, produk hukum yang benar cuma tunggal. Mana yang tunggal itu? Nah, itu nanti ya, tergantung mana yang tunggal itu, secara pastinya tidak tahu. Allah yang tahu. Dan orang masing-masing beramal dengan ilmunya dan pengetahuannya. Kemudian Yang terakhir adalah taklid. Taklid dalam bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu di leher yang sesuatu tadi melingkar bihi, sesuatu tadi melingkari leher. Kalkila ada seperti kalung. Ini terjemah bebasnya, taklid itu diambil dari kata-kata kiladah, artinya leher. Benda yang mengitari sesuatu. Secara istilah, mengikuti orang yang perkataannya bukanlah dalil. Kenapa taklid itu disebut taklid? Maka orang yang taklid itu seperti hewan yang ditaruh di lehernya tali, tali kekang, kemudian talinya dipegang, maka dia akan bisa dibawa kemana yang diinginkan oleh orang yang membawanya. Ya, karena definisinya adalah mengikuti orang yang perkataannya bukan hujah, maka tidak termasuk taklid mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti kesepakatan ahli ijma, karena ijma itu hujah. Demikian juga mengikuti sahabat jika kita sepakat dengan kaidah yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahasanya perkataan sahabat adalah hujah. Maka mengikuti satu dari hal-hal di atas, mengikuti Nabi, mengikuti ijma, ahlul ijma, maka hal-hal di atas mengikuti mereka tidak disebut taklid, karena ini adalah mengikuti hujah. Namun ya boleh juga disebut taklid ala wajil majas, dengan status majas, saya taklid pada Nabi. Bolehkah ungkapan itu? Jawabannya boleh jika maknanya majas. Saya taklid dengan para sahabat yang bersepakat, hukumnya demikian-demikian. Ala wajil majas dengan status majas, watawasso dan pelebaran makna. Mawadi at-taklid, tempat taklid. Taklid itu ada di dua tempat. Yang pertama, muqallid itu ami, orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum binafsi secara langsung. Maka kewajibannya adalah taklid. Mengingat firman Allah Ta'ala, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan hendaknya dia taklid dengan afdolaman, orang yang paling utama yang dia jumpai, utama dari sisi ilmu dan dari sisi wara', yaitu dari sisi mengamalkan ilmu. Jika sama saja menurutnya ada dua orang, itu sama berilmunya dan sama wara'nya dan takwanya, khuyira, maka dia boleh memilih di antara keduanya, bebas memilih. Dan seorang itu tidaklah bebas dari predikat ami dengan semata-mata rajin ngaji. Apalagi jika ngajinya cuma kajian tabligh akbar. Itu tidaklah mengeluarkan kajiannya kajian tematik. Apalagi tematiknya cuma seputar cinta dan teman hijrah dan teman-temannya. Maka itu tidaklah membebaskan dirinya dari status ami. Dia cuma awam rajin ngaji. Yang kemudian menaikkan derajat dan bisa kemudian mengentaskan orang dari status awam, itu dua hal. Pertama adalah belajar bahasa Arab dan menguasainya, dan yang kedua adalah belajar usul fikih dan menguasainya. Nah, itu yang nanti akan semakin orang itu kokoh di dua hal ini, maka dia akan semakin terbebas dari status ami. Namun selama dia, meskipun dia rajin ngaji dan itu baik, meskipun kajian tematik itu tetap baik, namun selama dia tidak punya tidak punya dua hal ini, maka dia orang awam, maka dia ami. Kewajibannya taklid. Dan orang awam itu tidak punya madhab, madhabnya adalah madhab ustaz yang dia tanyai. Dan orang awam kewajibannya adalah taklid. Taklid itu boleh jadi bentuknya bertanya pada kiai, bertanya pada ustaz atau yang lain. Dan kewajiban orang awam itu taklid dan bukan beristihad, kecuali dalam satu istihad. Orang awam itu kewajibannya taklid, tugasnya adalah taklid dan tidak beristihad, kecuali istihad dalam satu hal. Itu beristihad dalam masalah memilih tempat bertanya. Beristihad dalam masalah memilih tempat bertanya. Dia harus beristihad untuk memilih afdoluman. Ini kan perlu mikir ini. Afdoluman yajidu ilman wa amalan. Ini kan dia perlu beristihad. Ini mana yang ilmunya paling jos? Ini mana yang ilmunya paling mantap? Nah, itu kan perlu kegiatan mikir. Ini atau itu. Nah, dia perlu proses berpikir. Ini beristihad. Maka orang awam itu tugasnya adalah taklid dan tidak beristihad, kecuali istihad dalam satu hal. Istihad dalam menentukan manakah dari apa yang tersedia, orang-orang berilmu yang tersedia di masyarakatnya, di lingkungannya, yang merupakan afdoluman, orang yang paling utama dari sisi ilmu dan amal. Kemudian taklid itu yang kedua dilakukan oleh mustahid. Ketika yaqa' terjadi pada seorang mustahid, satu peristiwa tak tadi mengharuskan fauriyah, jawaban segera, dan tidaklah memungkinkan baginya an-nadhar fi, mentelaah, ya, karena kalau dia mentelaah perlu waktu yang lama. Maka boleh baginya taklid ketika itu, yaitu untuk memberikan jawaban instan. Kemudian wastarata ba'duhum, dan sebagian ulama mempersyaratkan, ini harusnya paragraf baru ini, tadi sudah selesai gitu. Sebagian ulama mempersyaratkan bolehnya taklid alla takunal mas'alatu, hendaknya masalah tersebut bukanlah masalah akidah, pokok agama yang wajib diyakini. Karena akidah itu wajib tegas, dan tegas itu berarti yakin. Sedangkan taklid innama yufidu dhanna, dan taklid itu cuma menghasilkan sangkaan kuat saja. Namun waraja pendapat yang lebih kuat bahwasannya hal ini bukanlah syarat, ya, boleh saja taklid di bidang akidah berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, bertanya kepada ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Dan ayat ini dalam konteks penetapan kerasulan, dan kerasulan adalah bagian dari pokok agama. Kemudian alasan yang kedua, ya, karena orang awam tidak memungkinkan baginya mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya, maka jika ta'adzar, mustahil baginya mengetahui kebenaran binafsi secara langsung, lam yabqa, tidaklah tersisa jalan kecuali sekedar taklid. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian macam-macam taklid. Taklid itu ada dua macam, taklid yang bersifat totalitas dan bersifat parsial. Yang pertama adalah taklid madhab yang bersifat totalitas. Ayaltazima madhaban mu'ayyanan, dia komitmen dengan satu madhab tertentu dari empat madhab yang ada, Syafi'i atau Hambali misalnya. Ya khudu bi rohasihi, kemudian dia totalitas dalam bermadhab. Dia ambil hukum ringannya, wa azaim, dan hukum beratnya yang ada di madhab tersebut dalam semua masalah agama. Nah, ulama berselisih pendapat taklid madhab atau bermadhab, tepatnya bermadhab secara totalitas semacam ini. Sebagian ulama Hakka menceritakan bahasanya itu hukumnya wajib. Alasannya karena mustahilnya ijtihad pada ulama belakangan. Yang kedua mengatakan, wa minhum di antara ulama ada yang menceritakan tentang keharamannya. Alasannya karena di dalamnya terdapat komitmen secara mutlak untuk ittiba kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna fil qauli, pendapat mewajibkan taat kepada manusia selain rasul dalam semua perintah dan larangannya adalah satu hal yang menyelisih ijma dan membolehkannya, fihi ma fihi, bermasalah. Waqal, dan beliau juga mengatakan, siapa yang komitmen dengan satu mazhab tertentu kemudian thumma fa'ala khilafahu, kemudian dia melakukan sesuatu yang menyelisih mazhabnya, min ghairi taqlidinil alim min akhar, bukan karena taklid kepada ulama yang lain yang memberikan fatwa padanya, bukan pula karena istidlal berdalil dengan dalil yang mengharuskan untuk menyelisih mazhabnya, wala udhrin syar'iyyan, tanpa juga dia memiliki udhur syar'i yak tadi yang mengharuskan halalnya apa yang dia lakukan, maka menyelisih mazhab dalam masalah ini, dalam kondisi ini adalah mutabik lihawahu, mengikuti hawa nafsu, melakukan perkara yang haram tanpa udhur syar'i, dan ini kemungkaran. Wa amma adapun idza tabayyana lahu, jika jelas baginya, mayujibu, sesuatu yang mengharuskan lebih kuatnya satu pendapat dari pendapat yang lain. Kenapa itu lebih kuat daripada yang itu? Ima bil adillah mufassilah, karena ada dalil yang rinci jika dia mengerti dan faham dalil. Atau wa ima, boleh jadi yara ahada rajulaini, dia melihat salah satu dari dua orang, dia anggap salah satu dari dua orang ini lebih berilmu dalam masalah ini daripada yang lain dan lebih bertakwa kepada Allah dalam apa yang dia katakan. Fayarji, maka dia meralat dari satu pendapat ila, berpindah kepada pendapat yang lain, dimisli hadza, karena semisal ini. Maka tindakan semacam ini ya juzu, boleh, bahkan wajib. Nasa al-Imam Ahmad ala dhalik, dan Imam Ahmad menegaskan hal ini. Maka boleh orang itu, bahkan boleh atau bahkan wajib orang itu meninggalkan madhabnya. Jadi dengan dua alasan yang dibenarkan. Ini alasan yang pertama, karena ada dalil dan dia orang yang bisa mengerti dalil. Mengerti dalil dan faham dalil. Siapa itu? Ya, faham bahasa Arab, faham usul fikih. Itu orang yang ngerti dalil dan faham dalil. Ya, karena ngerti dalil dan faham dalil, dia tinggalkan madhab yang jadi acuannya, acuan belajarnya. Maka ini hukumnya boleh atau wajib. Dan boleh jadi pula dia tinggalkan madhabnya karena alasan ya, yang kedua tadi. Dia jumpai ada orang yang lebih berilmu. Datang orang baru, ada datang orang lain, muncul satu orang yang lebih berilmu daripada yang dulu. Ya, dulu dia mengamalkan pendapat ya, kiainya yang dulu. Setelah itu dia berubah pikiran. Kenapa? Karena datang kiai yang lebih berilmu, lebih mantap ilmunya dan seterusnya. Ya, kemudian dia tinggalkan pendapat yang lama, pendapat ustadz dan kiainya yang lama, kemudian berpindah pada ya, pendapat yang baru karena alasan ini lebih berilmu dan lebih bertakwa. Ini boleh. Ini boleh. Adapun menyelisih mazhab yang tadi tidak boleh. Yang pertama, meninggalkan mazhab yang dianut, yang tidak boleh tadi, bukan karena taklid dengan ulama yang lain yang ngasih fatwa. Tidak ada yang ngasih fatwa yang menyelisih. Bukan pula karena dia pintar berdalil, istidlal. Bukan karena tuntutan dalil yang mengharuskan demikian. Dan kapan orang itu bisa melakukan istidlal, faham bahasa Arab dan menguasai usul fikih? Itu orang baru bisa istidlal. Ini, kalau tidak faham bahasa Arab, tidak kemudian faham usul fikih, yang terjadi adalah copy paste artikel dan bukan istidlal. Ini, cuma sekedar copy paste saja. Ya, pinter nyantumkan link paling banter. Namun istidlal itu berangkat dari faham bahasa Arab dan menguasai usul fikih. Bukan pula karena udzur syar'i, misalnya kondisi darurat, dia enggak mampu kalau mengamalkan pendapat madhabnya. Ya, akhirnya dia berpindah kepada pendapat yang lain. Dia madhabnya Syafi'i. Ya, sentuhan dengan perempuan batal. Ya, kemudian dia umroh, tawaf, ya, maka bersentuhan dengan perempuan. Akhirnya dia, ini kondisi darurat yang membolehkan dia untuk meninggalkan madhabnya dan berpindah pada pendapat yang lain yang mengatakan sentuhan perempuan tidak membatalkan wudu. Maka jika orang itu keluar dari madhab yang pokok yang dia anut bukan karena tiga hal ini, tiga alasan ini, maka tadi kata Ibn Taimiyah, inilah yang namanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini karena cuma sekedar suka-suka saja. Ya, sebelum kita lihat catatan kaki di halaman 91, perkataan Ibnu Qayyim, apakah orang awam yalzam berkewajiban untuk bermadzhab dengan satu madzhab yang telah dikenal ataukah tidak? Ya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang pertama, tidak layalzamuhu, tidak wajib bagi orang awam. Inilah yang benar yang bisa kita pastikan. Karena tidak ada wajib kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidaklah mewajibkan pada satupun manusia untuk bermadhab dengan madhab rajulin minal ummah, dengan madhab seseorang dari umat Islam. Lantas dia taklid pada orang tersebut dalam masalah agamanya tanpa yang lain. Waqad intawat al-Quran al-Fadlah, dan sungguh telah terlipat, yaitu telah berakhir tiga generasi mubarakatan bersih, yaitu bersih orang-orang di generasi tersebut dari penisbatan semacam ini. Dan kita katakan kalau dia adalah orang al-ami, orang awam, maka apakah dia harus bermadzhab dengan madzhab tertentu? Jawabannya tidak. Di antara alasan tidaknya, orang awam tidak punya madzhab. Karena yang disebut bermadzhab itu adalah orang yang mempelajari kitab-kitab madhab, mempelajarinya dari dasarnya dan seterusnya, dan menguasai kaedah-kaedahnya. Jadilah dia orang yang bermadhab. Maka orang itu tidak akan bisa menjadi seorang yang bermadhab kecuali dia bisa membaca kitab-kitab madhab dan mengkajinya, yang semuanya itu berbahasa Arab. Adapun orang awam, dia tidak bisa bahasa Arab. Dia tidak bisa bahasa Arab, maka dia tidak ada keharusan untuk bermadhab dengan madhab tertentu, karena madhabnya adalah madhab ustadznya, madhabnya madhab kiainya. Ya, apa jawaban kiainya, itu madhabnya. Adapun madhab yang betul-betul madhab, ini tidak bermadhab, ya, tidak bisa melakukannya kecuali orang yang bisa baca kitab, kemudian bisa bahasa Arab, baca kitab kundul, kemudian membacanya, demikian juga mengkajinya, menguasai kaedah-kaedahnya. Itu kalau dari sisi orang awam. Ya, adapun jika dia bukan orang awam, penuntut ilmu, ya, maka perlukah bermadhab? Ya, maka jawabannya secara global, perlu. Sebagai tangga belajar. Sebagai tangga belajar. Ya, supaya tidak terjadi kontradiksi kaidah dan usul. Ya, kalau orang tanpa punya pondasi gambaran madhab, maka nanti pendapatnya sering kontradiksi. Karena fikih yang demikian luas, tidak begini namun tidak konsisten di sana, tidak konsisten di sana. Ini kalau orang itu belajarnya runtut, dibangun di atas asas madhab, maka dia lebih terhindar dari tanakut al-usul, tanakut kuwa'id. Ini kaedah yang dia pakai dalam ini adalah masalah penetapan hukum, itu tidak kontradiktif. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wahaulail a'immatul arba'atu, mereka imam madhab yang empat telah melarang taklid kepada mereka dalam semua yang mereka katakan. Wadzalika wal wajib alaihim, dan itulah kewajiban mereka melarang orang untuk taklid dalam semua apa yang mereka katakan. Mentaklid pada mereka dalam sebagian apa yang mereka katakan, karena kita tidak jelas dalilnya, maka satu hal yang boleh-boleh saja. Kalau taklid pada mereka dalam semua yang mereka katakan, maka ini taklid al-am, taklid totalitas yang tadi telah kita bahas. Kemudian ada taklid jenis yang kedua atau bermadhab jenis yang kedua, al-khas, yaitu taklid yang bersifat parsial. Ya, ayat khudah mengambil pendapat tertentu dalam masalah tertentu, maka ini satu hal yang boleh ketika orang tidak punya kemampuan untuk mengetahui pendapat yang benar dengan ijtihad. Boleh jadi tidak mampu itu adalah ajizan hakikian, real tidak mampu, atau dia mampu namun dengan kesulitan yang besar. Ya, kemudian fatwal muqallid, apakah orang yang taklid itu boleh berfatwa? Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, pertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan yang dimaksud ahlu dzikri adalah ahlul ilmi, dan muqallid ya, bukanlah orang yang berilmu yang bisa diikuti, namun dia adalah pengikut kepada yang lain. Abu Umar Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dan yang lain mengatakan, manusia yaitu ulama sepakat bahasanya muqallid bukanlah ma'dudan, tergolong orang yang berilmu. Karena yang namanya definisi ilmu adalah ma'rifatul haq bidalilihi, mengetahui kebenaran dengan dalil dan alasannya. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wahada, dan ini yang dikatakan oleh Abu Umar Ibnu Abdul Bar, bahasanya manusia tidak berselisih, bahasanya ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Adapun tanpa dalil maka itu taklid. Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengutip setelah itu tentang jawazul fatwa, boleh tidaknya orang yang taklid itu berfatwa, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh berfatwa dengan taklid, karena itu bukan ilmu, dan fatwa tanpa ilmu itu haram. Ini pendapat mayoritas ashab, yaitu Hanabilah, dan pendapat mayoritas Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, boleh namun untuk konsumsi pribadi, memfatwai diri sendiri dengan taklid. Walayajuzu ayuqalida fima yufti bihi ghairahu, namun tidak boleh pakai taklid untuk fatwa yang dia jadikan sebagai suguhan untuk orang lain, untuk konsumsi orang lain. Untuk konsumsi pribadi boleh memfatwai diri sendiri dengan taklid. Yang ketiga, bahasa itu boleh ketika ada kebutuhan, dan boleh ketika tidak ada ulama mujtahid. Dan pendapat ketiga ini adalah ashahul aqwal, pendapat yang paling sahih, wa alaihi al-amal, dan itulah yang realitanya diamalkan oleh kaum muslimin. Di pasca para imam mazhab yang empat, banyak mufti yang diangkat oleh negara, oleh penguasa, yang dia sekedar berfatwa dengan dasar taklid di mazhabnya masing-masing. Makanya berarti itu alaihi al-amal. Catatan kaki, ini dikutip dari I'lamul Muwaqqi'in. Di tempat yang lain dari I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim mengatakan, walayajuzilil muqallid ayuftiya fi dinillahi ta'ala, tidak boleh bagi muqallid untuk berfatwa dalam masalah agama, bima huwa muqallidun fihi, dalam masalah yang dia taklid di dalamnya. Walaysa ala basiratin fihi, dan dia tidak punya ilmu tentangnya, selain itu adalah perkataan orang yang dia ikuti. Ila annahu qawlu man qalladahu dinahu, dan ini adalah ijma' salaf seluruhnya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menutup bukunya dengan mengatakan wa bi yatimu ma aradna kitabatahu, dengan ini selesailah apa yang ingin kami tulis fi hadhil mudzakirah, di mudzakirah atau diktat ini al-wajizah yang ringkas. Nas'alullaha ayulhimana rusyda, semoga Allah, kami mohon pada Allah agar Allah mengilhamkan pada kita kebenaran dalam perkataan dan perbuatan, ya, dan semoga Allah menghiasi amal-amal kita dengan keberhasilan. Innahu jawadun karim, wa sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa alihi. Kemudian ada satu bab yang kemarin kita lompati, yaitu babul akhbar. Bab tentang masalah hadis. Ya, halaman 61. Al-akhbar. Definisi al-khabar dalam bahasa Arab artinya berita, yang dimaksudkan adalah semua yang disandarkan pada Nabi, berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, atau deskripsi tentang Nabi, deskripsi tentang fisik Nabi, atau deskripsi tentang akhlak Nabi. Dan telah lewat banyak al-ahkamin kathirin, banyak ketentuan tentang perkataan am, mutlak, dan yang lain, yaitu mencakup berlaku untuk Al-Quran, demikian juga untuk hadis. Oleh karena itu, maka sunnah kauliyah secara, maka itu sudah dibahas karena jadi bagian dari pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, kemudian yang belum dibahas berarti perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi itu ada beberapa macam. Yang pertama, apa yang Nabi lakukan karena tuntutan jibillah, faktor kemanusiaan, tabiat kemanusiaan, ya, makan ketika lapar, minum ketika haus, tidur ketika ngantuk, ya, maka apa hukum makan ketika lapar? Jawabannya tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Apa hukum minum karena haus? Tidak ada hukumnya. Sehingga tidak ada hukum bagi hal-hal ini fi dzatihi, pada zatnya itu sendiri. Makan karena lapar itu tidak ada hukumnya. Tidak kita katakan hukumnya haram, hukumnya wajib, tidak. Walakin qad yakunu ma'muran bihi, akan tapi boleh jadi diperintahkan atau dilarang karena satu sebab. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun, dan boleh jadi ada tata cara yang diperintahkan, semacam makan dengan tangan kanan, atau dilarang semacam makan dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, apa yang Nabi lakukan karena tuntutan budaya masyarakat di zamannya. Maka bab tentang masalah faktor budaya pada diri Nabi itu pada dasarnya hanya berlaku untuk perbuatan Nabi, tidak berlaku pada ucapan Nabi. Karena ini dibahas di bab perbuatan Nabi, bukan di bab ucapan Nabi. Maka ya, perbuatan sebagian orang yang membawa masalah budaya di bab hadis-hadis kauli, ini satu hal yang tidak benar. Itu berlaku pada hadis-hadis fi'li, perbuatan Nabi. Semacam sifat libas, model pakaian. Maka model pakaian yang itu Nabi pakai karena budayanya, famubahun fi hati dzatihi, maka pada dasarnya hati dzatihi itu mubah, dan boleh jadi diperintahkan atau dilarang karena satu sebab tertentu. Kemudian, apa yang Nabi lakukan dengan status khususiyah, hukum khusus untuk Nabi, maka itu khusus untuk Nabi, semacam bolehnya puasa wisol, kemudian bolehnya menikahi seorang wanita dengan hibah, yaitu seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Dan termasuk atau serupa dengan hibah adalah pernikahan tanpa adanya mahar. Maka tidak boleh bagi selain Nabi, maka terlarang kemudian akad nikah tanpa mahar, karena itu serupa dengan an-nikah bil hibah, dan itu hukum khusus untuk Nabi. Namun kaidah dalam masalah ini, tidaklah kita nilai ini khususiyah Nabi kecuali dengan dalil. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah meneladani Nabi. Yang keempat, apa yang Nabi lakukan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka menyembah Allah. Ya, maka apa yang Nabi lakukan dalam rangka menyembah Allah, nanti ada hukum untuk Nabi, ada hukum untuk umat Nabi. Hukum untuk Nabi hukumnya wajib. Hatta yahsula al-balaghu, sampai terwujudlah al-balagh, tersampaikannya ilmu kepada umat. Karena tabligh itu wajib atas Nabi. Nah, setelah kadar tabligh itu, balagh itu sudah tercukupi, thumma yakunu manduban fi haqqihi, kemudian hukumnya jadi mandub. Maka boleh jadi kadar balagh itu Nabi lakukan 2, 3 atau berapa kali, 5 kali, itu sudah tersampaikan. Nah, setelah itu maka menjadi satu hal yang mandub. Manduban dianjurkan fi haqqi untuk Nabi. Ya, bagaimanakah untuk kita, wa haqqina, demikian juga untuk kita umat Nabi, alal ashahil aqwal, menurut pendapat yang paling kuat. Jadi hal-hal yang Nabi lakukan dalam rangka ibadah, dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian Nabi tidak menjelaskan sunnahnya masalah ini dengan kaulnya, dan dia hanya menjelaskan dengan perbuatannya. Maka di awal-awal, sampai kadar tabligh terpenuhi, itu wajib atas Nabi untuk melakukannya. Setelah kadar tabligh itu, balagh itu terpenuhi, ya, lebih dari itu hukumnya sunnah. Ya, bagaimanakah ya, kemudian itu untuk Nabi, bagaimanakah untuk kita, perbuatan yang Nabi lakukan dan itu nilainya ibadah, apa hukum asalnya? Sebagian ulama mengatakan hukum asalnya wajib, dan sebagian lagi mengatakan hukum asalnya sunnah. Dan yang benar ini adalah ini, hukum asal perbuatan Nabi dalam rangka ibadah, hukumnya adalah sunnah. Kecuali terdapat indikator yang menaikkannya jadi wajib. Wadzalika li'anna fi'lahu, karena perbuatan Nabi itu ta'abudan dalam rangka ibadah, menunjukkan kalau itu disyariatkan. Dan hukum asalnya tidak ada hukuman karena meninggalkan. Sehingga berarti kesimpulannya disyariatkan namun tidak ada hukuman karena meninggalkannya. Wahada, dan ini hakikatu pengertian al-mandub, pengertian sunnah. Contoh hadis Aisyah, dia ditanya perbuatan apa yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk rumah. Bunda Aisyah mengatakan bersiwak. Maka tidak ada dalam masalah siwak, bersiwak ketika masuk rumah, tidak ada dalilnya kecuali semata-mata perbuatan Nabi. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan bersiwaklah kalian setiap kalian masuk rumah. Nah, karena itu semata-mata perbuatan Nabi, apa hukumnya untuk kita? Tadi ada perselisihan. Dan berdasarkan pendapat yang paling kuat, fayakunu manduban, dianjurkan untuk kita. Contoh yang lain, Nabi SAW menyela-nyelai jenggotnya ketika berwudu. Ya, maka menyela-nyelai jenggot menurut penulis tidaklah termasuk bagian dari membasuh wajah. Kalau nanti kita katakan ini masuk bagian dari membasuh wajah, maka berarti hadis ini adalah bayan mujmal, menjelaskan hal yang global tentang wajah di ayat wudu, yang nanti kesimpulannya hukumnya jadi wajib. Ya, maka ini bukan bagian dari wajah. Setelah itu innama huwa fi'lun mujarrad, dan ini semata-mata perbuatan Nabi, tidak ada sabda Nabi, maka hukumnya mandub, hukumnya dianjurkan. Kemudian apa yang Nabi lakukan, menjelaskan hal yang mujmal dari teks Quran dan Sunnah, maka itu wajib atas Nabi, sehingga terwujudlah al-bayan, penjelasan. Kenapa hukumnya wajib? Karena menimbang wajibnya bagi Nabi untuk tabligh, menyampaikan. Setelah kadar tabligh itu terwujud, tsumma yakunu lahu hukmu dzalikan nasi mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Setelah kadar balagh itu terwujud, maka untuk Nabi, maka hukum perbuatan penjelas tadi adalah sebagaimana hukum teks mubayan yang dijelaskan. Itu fi haqqihi, berlaku untuk Nabi dan untuk kita. Maka jika teks yang dijelaskan itu hukumnya wajib, maka perbuatan penjelas hukumnya wajib. Jika teks yang dijelaskan hukumnya sunnah, maka perbuatan penjelas hukumnya sunnah. Contoh yang wajib, perbuatan sholat yang hukumnya wajib yang Nabi lakukan dalam rangka menjelaskan mujmal yang ada pada firman Allah, tegakkanlah sholat. Contoh yang sunnah adalah sholat Nabi 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf. Ini menjelaskan firman Allah Ta'ala yang hukumnya, yang perintah ini hukumnya sunnah. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka Nabi maju menuju makam Ibrahim sambil baca ayat ini, sehingga 2 rakaat di belakang makam Ibrahim hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah, sunnah fi'liyah, sunnah kauliyah telah dibahas menyatu dengan bahasan Quran. Kemudian fi'liyah baru saja dijelaskan. Kemudian takririyah, yaitu Nabi mendiamkan ucapan atau perbuatan sahabat. Sahabat berucap atau berbuat di hadapan Nabi, Nabi tahu dan Nabi no comment. Itu disebut takrir. Maka diamnya Nabi terhadap sesuatu adalah bukti jawaz bolehnya dalam bentuk yang Nabi diamkan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Jadi kalau takrir cuma menghasilkan hukum boleh, takrir cuma menghasilkan hukum boleh, tidak menghasilkan hukum dianjurkan. Kalau hukum dianjurkan, itu berdasarkan perbuatan. Dan bolehnya itu adalah boleh ala wajilladzi aqarrahu, dalam bentuk yang Nabi diamkan. Maka misalnya muslimah memakai pakaian berwarna hitam, itu kalau pakai kaidah ini cuma paling banter boleh saja. Perbuatan wanita Ansar di masa Nabi bisa dipastikan Nabi tahu. Nabi diam, no comment, enggak ngasih pujian, enggak ngasih celaan. Mereka keluar dari rumah dengan pakaian warna hitam sehingga disebutkan seperti burung gagak. Ini maksudnya mana? Sunnah kauliyah, fi'liyah, takririyah, takririyah. Kauliyah bukan. Fi'liyah bukan. Ini takririyah. Takririyah menghasilkan hukum boleh. Ini menghasilkan hukum boleh. Yang kemudian dikatakan sebagai kewajiban adalah pakaian modelnya atau warnanya tidak menarik perhatian. Itu yang jadi syarat. Itu yang jadi syarat. Tidak menarik perhatian, tidak menarik pandangan. Itu yang jadi syarat. Berarti ini yang menjadi kewajiban dengan dalilnya, dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh ulama dalam masalah ini. Namun apakah kemudian tidak menarik perhatian itu hitam? Jawabannya tidak harus. Kalau hitam, apa dalilnya? Dalilnya telah maklum, wanita Ansar pakai hitam-hitam. Nah, apa kemudian apa yang bisa disimpulkan dari perbuatan wanita Ansar ini? Takrir. Dan takrir menghasilkan menurut kaidah sunnah takririyah, itu menghasilkan hukum jawaz boleh. Kemudian maka contoh takrir Nabi terhadap ucapan jariyah budak perempuan yang ditanya, di manakah Allah, dia mengatakan di atas sana. Contoh kemudian takrir berupa perbuatan adalah persetujuan Nabi kepada seorang panglima syariah pasukan yang dia jadi imam, kepada jadi imam untuk kawan-kawannya yaitu anak buahnya, dan dia tutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi berkata, tanya dia, li aisyain, karena apakah dia melakukan hal itu? Mereka bertanya, kemudian dia mengatakan, karena Al-Ikhlas itu isinya sifat Allah Ar-Rahman dan aku suka membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabarkanlah kepadanya kalau Allah mencintainya. Contoh yang lain adalah persetujuan Nabi terhadap orang-orang Habasyah Ethiopia yang main di masjid dalam rangka menarik simpati hati mereka terhadap Islam. Adapun apa yang terjadi di masa Nabi dan Nabi tidak tahu, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Ini tidak kita katakan sunnah takririyah, akan tetapi dia adalah hujah. Kenapa? Karena Allah mendiamkannya. Buktinya sahabat bertalil untuk bolehnya azal, yaitu menumpahkan air mani di luar farji istri. Alasannya karena Allah mendiamkan para sahabat melakukan hal ini. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kami melakukan azal dan Quran masih turun. Muttafaqun alaih. Dalam tambahan riwayat Muslim, Sufyan mengatakan, seandainya itu sesuatu yang dilarang, tentu Al-Quran akan melarang kami untuk melakukannya. Wayatulu dan dalil bahasanya diamnya Allah adalah hujah adalah anal af'ala al-munkarah, bahasanya perbuatan-perbuatan mungkar yang orang-orang munafik melakukannya secara sembunyi-sembunyi, Allah beberkan dan Allah ingkari. Maka ini menunjukkan bahasanya apa yang Allah diamkan itu hukumnya boleh. Kemudian apa yang dinisbatkan kepada Nabi tentang sifat atau gambaran tentang akhlak Nabi, semacam Nabi adalah orang yang paling dermawan dan orang yang paling pemberani. Dan contoh apa yang dinisbatkan kepada Nabi berupa deskripsi tentang fisik Nabi. Nabi itu riba'ah, pertengahan, tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu pendek. Minarijal. Yang dimaksud riba'ah laisa bitawil wala bil qasir. Tidak jangkung, tidak pula jebol. Ini contoh sunnah wasfiyah. Ya, berupa deskripsi. Dan sunnah wasfiyah ada dua macam. Ada fi khuluqihi, ada tentang akhlak Nabi, dan ada khilqatihi, fisik Nabi. Dan tentu dua-duanya tidak mengandung hukum. Tidak mengandung hukum. Hukum ada pada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Ya, insya Allah akan kita selesaikan Al-Usul bin Ulumusul di pertemuan yang akan datang, dan juga kitab penggantinya yang telah saya sampaikan pada pihak pengurus. Kita lanjutkan nanti dengan kitab penggantinya yang telah saya sampaikan pada pengurus. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.